Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, dan memenuhi janji-janji mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang bersabar dalam menghadapi penderitaan-penderitaan. Jujur, dan mereka adalah orang-orang. Kemudian Imam Al-Bukhari pun ayat dan qala Allah Ta'ala qad af telah berbahagia mendapat kemenangan ayat. Mana dalam surah Al-Mu'minun itu dijelaskan tentang orang yang beriman. Ya. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Ini sifatul mukminin. Sifat orang-orang yang beriman. Mereka orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Ya. Penuh dengan rasa harap. Penuh dengan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan bacaan-bacaan yang dia baca dalam sholatnya. Memperhatikan gerakan-gerakan yang dia lakukan dalam sholatnya. Tidak asal-asalan melaksanakannya. Nah, di mana khusyuk, ini ruh sholat. Ruhnya sholat. Ya. Walaupun khilaf di antara para ulama, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah tentang hukum khusyuk dalam sholat. Yang jelas perkara yang dihasun dalam syariat. Dan juga termasuk di antara sifat orang-orang yang beriman. Nah, mereka orang yang khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Tidak seperti orang-orang munafikin. Ya. Mereka orang-orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan sholatnya. Tergesa-gesa dalam melaksanakan sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Walayadkurun Allah ila qalila. Orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang apabila melaksanakan sholat, melaksanakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Malas bacaannya, malas gerakannya, malas menunaikan pada waktunya. Nah, dan juga ingin dilihat oleh manusia. Dan sedikit sekali mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman, dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Ya, memperhatikan bacaan yang dia baca. Ya, mentafakurinya. Begitu juga gerakan yang dia lakukan dalam sholatnya. Nah, berusaha untuk sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagaimana Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Walladzina hum anil lagwi muridun. Sifat yang kedua, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Ya, berpaling daripada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Nah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Tidak fudulul kalam. Tidak berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala belum menyebutkan di antara perkara-perkara yang membinasakan adalah fudulul kalam. Ya. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Nah, dan juga fudhulun nadhar di antaranya, berlebih-lebihan dalam memandang. Nah, fudhulut ta'am, berlebih-lebihan dalam makan. Ya, ini pun di antara perkara-perkara yang bisa membinasakan. Walladhinahum lizzakati fa'ilun. Sifat yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ketika memiliki harta mencapai nisab dan haul, dia mengeluarkan zakatnya. Nah, walladzinahum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Mereka juga adalah orang-orang yang menjaga farji-farji mereka, menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka. Maka yang semacam itu tidak tercela. Nah, disebutkan di sini hanya dua perkara yang dibolehkan. Nah, kepada istri dan kepada hamba sahaya budak-budak ya, yang dimilikinya. Wa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka tidak tercela. فَمَنْ اِبْتَغَوْا وَرَوْءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Dan barang siapa yang mencari selain itu, ya, mencari selain kedua perkara tadi, selain kepada istrinya, selain kepada hamba sahayanya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya. Ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya masturbasi, onani, termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Kenapa? Dikarenakan Allah hanya menyebutkan istri dan hamba sahaya. Barang siapa yang melakukannya selain daripada itu, berarti mereka tidak menjaga farji-farjinya. Ya. Melakukan onani, masturbasi, dan semisalnya. Nah, laki-laki dengan laki-laki lagi, apalagi perempuan dengan perempuan lagi, apalagi mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Sifat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperhatikan janji dan amanah mereka. Memperhatikan amanah-amanah, kepercayaan-kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Dan juga memperhatikan janji-janji mereka. Ya. Senantiasa amanah dalam menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya. Tidak khianat seperti hanya orang-orang munafik. Dan juga senantiasa menunaikan janji-janjinya. Tidak seperti orang munafik yang mereka suka mengingkari janji-janjinya. Ya, ayatul munafik salas. Ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Ciri-ciri kemunafikan itu ada tiga. Di antaranya. Apabila bicara dia dusta. Apabila dia berjanji dia ingkar. Apabila diberikan amanah dia khianat. Ini sifatul munafiqin. Adapun kaum mukminin sebaliknya. Ya. Mereka yang senantiasa memperhatikan amanah-amanah yang diembankan kepadanya. Ya. Dan juga memperhatikan janji-janjinya. Tidak mengingkari janjinya. Nah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga solat-solat mereka. Nah, menjaga solat-solatnya. Berusaha menunaikan pada waktunya. Ya. Menjaga syarat-syaratnya. Menjaga rukun-rukunnya. Kewajiban-kewajibannya. Nah, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Allah mengatakan, jagalah ya, solat-solat yang lima waktu. Dan juga solat pertengahan. Jadi solat asar. Nah, diperintahkan supaya kita menjaga solat-solat tersebut. Ya, senantiasa menunaikan pada waktunya. Jangan sampai menunaikan sampai keluar waktunya. Ya, tidak layak seorang muslim. Ya, solat subuh misalkan jam 7 pagi. Sudah lewat waktunya. Nah. Fawailu lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Walaupun dia sholat, tapi lalai dalam sholatnya. Di antara bentuk lalai dalam sholat, melaksanakan sampai keluar waktunya. Nah. Sholat isya misalkan, sampai lewat pertengahan malam. Padahal enggak ada uzur. Termasuk lalai. Sholat subuh tadi, jam 7 pagi. Padahal enggak ada uzur. Nah, ini lalai dalam sholatnya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang senantiasa menjaga sholat-sholat mereka. Ya. Saya katakan, ulaika humul warisun. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Ya. Mereka mewarisi surga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatul mukminin. Nah, dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, ya, menyebutkan tentang sifatul mukminin, sifat orang-orang yang beriman, ya, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini keadaan orang-orang yang beriman. Apalagi ketika mereka melakukan dosa, kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Ya. Sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, ingat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga muncul rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidunubihim, sehingga mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Ini sifat muttaqin, sifatul mu'minin. Ya. Walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Disebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanan mereka. Nah, dibacakan ayat-ayat tentang jannah, tentang surga, dibacakan ayat-ayat tentang neraka, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara sebab ziyadatul iman. Sebab bertambah keimanan. Yaitu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pun merasakan. Ya. Tatkala kita berada di majlis ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita merasa bertambah keimanan kita. Nah, kalau kita merasakan demikian, alhamdulillah. Berarti ada sifat-sifat keimanan pada diri kita. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah keimanan kita. Bisa jadi hati kita sedang sakit. Nah, jangan seperti orang-orang kafir. Sawa'un alaihim a'andatahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Engkau berikan peringatan kepada mereka. Ya, dengan ayat-ayat Allah. Ataupun yang lainnya. Sama saja bagi mereka. Engkau berikan peringatan ataupun tidak. Mereka tidak beriman. Ya. Adapun kaum mukminin. Nah. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan peringatan-peringatan. Maka bisa mengambil manfaat. Dan bertambah keimanannya. Fadakir fa'inna dikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah. Bahkan para sahabat Nabi SAW. Mereka merasakan bertambah keimanannya. Meningkat keimanannya. Ketika berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibacakan ayat-ayat Allah dalam majlis tersebut. Disampaikan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertambah keimanannya. Bahkan sampai disebutkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Ya. Seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Ketika berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Ini adalah sebab ziyadatul iman. Ya. Mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan juga mereka orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidqul i'timadi ala Allah. Di jalbil manafi' wa dafil mudhar. Ini makna tawakal. Nah, benar-benar menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat dan menolak kemudaratan-kemudaratan. Nah, sifat yang keempat. Alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan solat. Ya, telah kita jelaskan makna iqamatus solat. Bukan sekedar melaksanakan saja. Tapi makna menegakkan solat lebih daripada itu. Ya. Selain dia melaksanakan, memperhatikan juga syarat dan rukunnya, kewajiban-kewajibannya, kehusyuannya, waktu-waktunya. Mereka adalah orang yang menegakkan solat. Nah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang kelima, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan dari apa yang kami berikan, rezekikan kepada mereka. Ya. Sebagian daripada hartanya dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berbagai macam bentuk-bentuk infak fisabilillah. Ya. Baik bentuknya sedekah kepada fuqara wal masakin. Nah, baik bentuknya wakaf. Ya. Atau bentuk yang lainnya zakat. Nah, atau berkurban. Atau ibadah-ibadah harta yang lainnya. Ya, berusaha untuk menyisihkan sebagian daripada apa yang Allah rezekikan kepadanya. Dalam rangka berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana infak ini bukan hanya bagi orang kaya saja. Orang yang miskin pun bisa berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarwa'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya. Baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya. Dalam keadaan lapang sesuai dengan kelapangannya. Dalam keadaan sempit sesuai dengan kemampuannya. Sampai Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisikit tamrah. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong buah kurma. Nilai yang sedikit, sepotong buah kurma. Ya. Tapi Rasulullah tetap menghasung untuk bersedekah. Ya. Sedekah itu tidak mesti dengan nilai yang besar. Dengan nilai yang kecil pun, ini bisa bermakna sedekah. Ya, kalau dia ikhlas, bahkan nilainya bisa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga infak ini bukan hanya bagi orang yang lapang saja. Bukan hanya bagi orang yang kaya saja. Orang yang miskin pun bisa berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah pun bisa berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya sesuai dengan kemampuannya. Nah. Kemudian Allah mengatakan, ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka yang tersifati dengan sifat-sifat tadi adalah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Nah, ya, mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya, mereka yang bertawakal kepada Allah, mereka yang menegakkan sholat, mereka yang menginfakkan dari harta atau rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Mereka yang disifat dengan sifat-sifat ini, ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka memiliki derajat, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatul mu'minin. Ya. Tinggal introspeksi. Apakah kita memiliki sifat-sifat tersebut ataukah tidak? Ya. Kalau kita memiliki sifat-sifat tersebut, nah, kita akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah katakan tadi, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki sifat-sifat tersebut atau hanya sebagiannya saja, ya, maka hendaklah kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita dan mensifati atau melakukan, ya, sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Supaya kita menjadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Ya. Bukan sekedar pengakuan saja, saya mukmin, tapi jauh daripada sifat orang-orang yang beriman. Ya. Dikarenakan setiap pengakuan mesti ada bukti. Al-bayyinah al-mudda'i. Bukti bagi orang yang mengaku. Kalau kita mengaku mukmin, buktikan. Kita sebagai mukmin. Dengan cara apa? Dengan melakukan atau bersifat dengan sifat-sifat orang-orang mukmin disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Katakan, hatu burhanakum, datangkan bukti kalian apabila kalian benar orang-orang yang jujur. Ya. Jangan seperti orang-orang munafik. Ya. Yang mereka mengaku beriman tapi Allah nyatakan mereka adalah para pendusta. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin. Di antara manusia, orang munafik yang dimaksud. Ada yang mengatakan, "Nah, kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bi mu'minin." Sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa dikatakan hanya pengakuan saja? Nah, sementara tidak ada sifat-sifat keimanan pada diri mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Apabila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitannya, teman-temannya dari kalangan orang-orang kafir dan semisalnya, mengatakan kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok kaum muslimin dengan menyatakan kami beriman. Ya, ini keadaan orang-orang munafikin. Ya, sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala sebut mereka itu para pendusta. Nah. Allahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Nah, mereka menyatakan iman, tapi Allah katakan mereka bukanlah orang yang beriman. Ya, tidak ada sifat-sifat keimanan pada diri mereka. Ya, jangan sampai kita mengaku beriman, akan tetapi tidak ada sifat-sifat keimanan pada diri kita. Nauzubillah. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, ya, sebagai seorang mukmin kita harus berusaha ya, supaya sifat-sifat keimanan tersebut ada pada diri kita. Supaya kita menjadi mukmin yang sebenar-benarnya dan mukmin yang mendapatkan kebahagiaan serta kemenangan. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau mulai menyebutkan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddasana Abdullah ibn Muhammad qala haddasana Abu Amir al-Uqadi menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Dia berkata, menceritakan kepada kami Abu Amir al-Uqadi. Qala haddasana Sulaiman bin Bilal. Menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal. An Abdullah ibn Dinar. Dari Abdullah ibn Dinar. Nah. An Abi Salih. Dari Abu Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Sahabat hadis yang kita bacakan ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah ini nama kunyah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan, nah, ismuhu kunyatuhu. Ya. Nama aslinya yang nama kunyahnya. Ya. Sebagian lagi mengatakan, namanya adalah Abdullah. Sebagian lagi mengatakan, Abdurrahman ibn Sahar. Dan ini yang lebih mendekati. Ya. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sahar. Adapun Abu Hurairah inama kunyahnya beliau. Nah. Ya. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebihan cabang. Nah. Di mana kata bid'un? Ya. Sebagian ulama mengatakan, nah, bid'un ini bilangan antara 3 sampai 9. Ya. Walaupun sebagian lagi mengatakan bilangan 3 sampai 10. Sebagian lagi mengatakan bilangan 1 sampai 9. Ada yang mengatakan 2 sampai 10. Ada yang mengatakan 4 sampai 9. Ya, dan yang lainnya. Yang jelas ini di antara bilangan-bilangan tersebut. Kurang lebih. Ya. Sehingga maknanya iman ada 60 lebihan cabang. Ya. Bid'un wasittuna su'bah. Ya, 60 lebihan cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, malu, ini merupakan salah satu di antara cabang keimanan. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, nah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi di antara cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu pun termasuk di antara salah satu cabang keimanan. Ada tambahan dalam riwayat Muslim. Adapun dalam riwayat Bukhari, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak menyebutkan a'laha qawlu la ilaha illallah. Langsung wal haya'u syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang di antara keimanan. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iman itu ada 60 lebihan cabang. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Adapun rukun-rukunnya, sebagaimana kita ketahui ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, qada dan qadar. Adapun cabang-cabangnya, sebutkan oleh Nabi SAW, ada 60 lebihan cabang. Nah, di mana cabang-cabang ini, disebutkan oleh para ulama, ada yang berkaitan dengan amalan-amalan hati, ada juga yang berkaitan dengan amalan-amalan lisan, ada juga yang berkaitan dengan amalan-amalan badan. Nah, sehingga dalam riwayat Muslim lebih jelas lagi Rasul memberikan contoh. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ini amalan yang berkaitan dengan lisan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang merupakan syarat ketika seorang menyatakan Muslim mengucapkan kalimat syahadah. Nah, dan juga sebab seseorang masuk surga mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan barang siapa yang akhir ucapannya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah berkaitan dengan amalan lisan. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini berkaitan dengan amalan badan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, baik berupa kayu yang melintang di jalanan, pohon yang melintang di jalanan, kita singkirkan, atau batu yang melintang di jalanan, mengganggu lalu lalang orang-orang, kita singkirkan. Atau berupa kotoran, berupa duri. Nah, baik mengganggunya bagian bawah atau bagian atas. Kadang-kadang mungkin ada pohon yang hampir tumbang atau kena angin. Sehingga orang kalau lewat, nah, baik jalan atau berkendaraan bisa terhalangi. Kita singkirkan. Termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bukan sebaliknya kita memberikan gangguan di jalanan. Sengaja misalkan menghalangi jalan orang lain. Atau sengaja menyimpan kotoran di jalanan. Di mengganggu jalanan. Atau membuat arak-arakan. Kadang-kadang di masyarakat sekitar kita ini, kalau ada hajatan, sunatan, atau lain sebagainya, membuat arak-arakan. Ini termasuk di antara mengganggu jalan. Yang diperintahkan kita menyingkirkan gangguan dari jalan, sebaliknya ini memberikan gangguan di jalan. Yeah. Bahkan lagi dalam ajaran tersebut kadang-kadang, ada kesyirikan, meminta bantuan jin untuk merasuki seseorang dan lain sebagainya. Belum lagi musik-musik dan lain sebagainya. Yeah. Nah, banyak kemungkaran-kemungkarannya. Nah, yang diperintahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan memberikan gangguan di jalanan. Nah, termasuk mengganggu jalan, parkir sembarang tempat, misalkan. Yeah. Termasuk mengganggu jalan. Yeah. Barakallahu fikum. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu pun salah satu cabang di antara keimanan. Malu termasuk di antara amalan hati. Yeah. Sehingga dalam hadis tersebut, Rasulullah memberikan 3 contoh. Contoh yang pertama berkaitan dengan amalan lisan. Contoh yang kedua berkaitan dengan amalan badan. Contoh yang ketiga berkaitan dengan amalan hati. Ya. Yeah. Bahkan sebagian ulama ada yang menghitung. Ya, 60 lebihan tersebut dihitung oleh sebagian para ulama. Nah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban, dia menyebutkan yang 60 lebih cabang tadi terbagi menjadi 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan. Nah, adapun amalan hati, dia sebutkan contoh-contohnya. Al-mutaqadat wa niyat, keyakinan-keyakinan, niat-niat. Sampai beliau sebutkan, yang berkaitan dengan amalan hati ini kurang lebih ada 24 sifat. Sebutkan oleh beliau, rinci. Nah, iman kepada Allah, masuk di dalamnya iman terhadap zat Allah, kepada sifatnya, tauhidnya. Yeah. Nah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, iman kepada hari akhir, iman kepada pertanyaan di alam kubur, iman terhadap ini hari kebangkitan, hisab, mizan, sirat, dan lain sebagainya. Termasuk keikhlasan di dalamnya. Nah, meninggalkan riya, meninggalkan kemunafikan, bertaubat, rasa takut, rasa harap, bersyukur, bersabar, ridha, tawakal, merendah hati, dan lain sebagainya. Nah, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak hasad, tidak iri dengki. Nah, kemudian beliau merinci lagi amalan yang berkaitan dengan lisan mencakup 7 perkara. Ya. Mengucapkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, berdoa, berzikir, beristighfar, menjauhi ucapan sia-sia. Nah, yang berkaitan dengan amalan badan mencakup 38 sifat. Ya. Beliau menyebutkan. Ya, satu persatu di antara sifat-sifat tersebut. Nah, yang jelas kita sebutkan bahwasanya cabang-cabang keimanan ini ada yang berkaitan dengan amalan lisan, ada yang berkaitan dengan amalan hati, ada juga yang berkaitan dengan amalan badan. Ya. Yang mana hendaknya kita sebagai seorang Muslim, senantiasa melakukan pokok-pokok keimanan, masuk di dalamnya rukun-rukun iman, dan juga kita melakukan cabang-cabang keimanan tersebut, supaya sempurna keimanan kita. Nah, menjadi akmal mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Nah, wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ila alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.